بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن شاء الله kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab syarah Syarah Thalathatil Usul, penjelasan tentang tiga hal yang mendasar, tiga landasan yang pokok, yang utama. Penulis mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah, ketahuilah, semoga Allah merahmati anda, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila, bahwasanya wajib atas kita semuanya kaum muslimin untuk mempelajari empat permasalahan. Al-ula, yang pertama, al-ilmu, ilmu. Wahuwa, yang dimaksudkan dengan ilmu adalah ma'rifatullahi, mengenal Allah. Wa ma'rifatu nabiyihi, dan mengenal nabinya. Wa ma'rifatu dinu islami bil adillati, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ats-tsaniyatu, permasalahan kedua yang wajib kita pelajari adalah al-amalu bihi, mengamalkan ilmu. Setelah berilmu, wajib diamalkan, dipraktekkan. Ats-tsalitsatu, permasalahan yang ketiga yang wajib kita pelajari adalah ad-da'watu ilaihi, mendakwahkan ilmu yang telah kita pelajari. Kita sampaikan lagi kepada yang lain yang belum mengetahuinya. Ar-rabi'atu, yang keempat yang wajib dipelajari oleh seluruh muslimin adalah as-sabru 'alal adza fihi, bersabar dalam semuanya ini, dalam mempelajari ilmu, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Wad-dalilu qauluhu ta'ala, dalil empat permasalahan ini yang wajib kita pelajari adalah firman Allah dalam surat Al-Asr. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan saling menasihati dengan kebenaran, saling berwasiat untuk menetapi komitmen di atas kebenaran, dan saling berwasiat dengan kesabaran, saling menasihati untuk bersabar. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, menjelaskan, menafsirkan surat ini, menjelaskan kedudukan surat Al-Asr. Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum, seandainya Allah tidak menurunkan hujjah atas makhluknya kecuali surat ini saja, surat Al-Asr, niscaya surat ini cukup bagi mereka, bagi para makhluk jin dan manusia. Yani cukup untuk memberikan semangat, bukan mencukupi seluruh permasalahan agama, tapi cukup memberikan semangat. Untuk apa? Untuk memiliki empat sifat yang Allah jelaskan dalam surat Al-Asr tadi. Berilmu, beramal, berdakwah, dan sabar. Wa qala al-Bukhari rahimahullah, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, bab tentang ilmu itu didahulukan sebelum berucap dan beramal. Ilmu sebagai pemimpin, sesuatu yang didahulukan, yang berada di depan. Kemudian pengikutnya adalah ucapan dan amalan. Ucapan dan amalan dibangun di atas ilmu. Ilmu dulu, baru kita berucap, berbicara, memberikan nasihat, ceramah, dakwah, dan baru beramal. Kalau belum punya ilmunya, jangan berani-berani berucap ataupun beramal sampai jelas ilmunya atau dalilnya. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah ta'ala, dalil tentang diharuskannya ilmu sebelum ucapan dan amalan. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik, maka berilmulah. Fa'lam, maka engkau harus berilmu, maka ketahuilah. Dalam ayat ini Allah perintahkan kepada nabinya, tentunya juga perintah kepada umatnya agar berilmu. Berarti didahulukan ilmu. Tentang apa? Annahu la ilaha illallah, bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Ini ucapan. Ucapan la ilaha illallah. Wastaghfir li dzambik, dan mohon ampun atas dosamu. Surat Muhammad ayat yang ke-19. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amali. Maka dalam ayat ini Allah mendahulukan ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Nah, kita terangkan matan yang telah kita bacakan tadi secara ringkas, mudah-mudahan selesai sebelum Isya. Yani kita sebagai seorang muslim wajib mempelajari empat masalah. Ini harus dihafalkan. Yang pertama apa? Ilmu. Yang kedua, amal, beramal. Yang ketiga, berdakwah. Yang keempat, sabar. Ini empat hal, empat modal untuk meraih kebahagiaan, keselamatan di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Kita lihat ayatnya. Wal asr, Allah bersumpah demi masa. Ini sebagai dalil wajibnya mempelajari empat hal ini, yaitu surat Al-Asr. Demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Semuanya, semuanya pada asalnya rugi manusia itu. Baik yang besar, yang kecil, yang kaya, yang miskin, semuanya. Hamba saya yang merdeka berada dalam kerugian, yakni kesengsaraan, baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi Allah kecualikan, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal soleh, wa tawasaw bil haqqi, dan saling berwasiat atau menasihati dengan kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan saling berwasiat, atau menasihati dengan kesabaran. Berarti ini empat hal yang harus benar-benar dimiliki oleh seluruh muslimin agar dia terbebas dari kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Semua kita kalau ditanya ingin untung atau rugi pasti menjawab ingin untung, ingin sukses, ingin bahagia. Maka syaratnya harus memiliki empat sifat ini yang Allah jelaskan dalam surat Al-Asr ini. Yang pertama ilmu. Apa itu ilmu? Kembali kepada tiga hal. Jadi kalau kita ingin tahu ilmu itu apa, ilmu adalah firman Allah dan sabda Rasulnya, Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dengan pemahaman salafus saleh, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini ilmu. Inilah ilmu syar'i, ilmu tentang wahyu Allah, Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita membaca Al-Quran ataupun hadith-hadith dan juga keterangan as-salafus saleh tentang ilmu dan keutamaannya, maka yang dimaksud ilmu oleh mereka atau oleh Allah dan Rasulnya adalah ilmu syar'i, bukan ilmu secara umum dunia, kedokteran dan yang lainnya, bukan. Ilmu yang dipuji secara mutlak adalah ilmu syar'i, ilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun selain keduanya, maka dilihat kalau bermanfaat, ya berarti baik, membantu dia dalam taat kepada Allah, ya berarti diperbolehkan atau dianjurkan, tergantung manfaatnya. Tetapi kalau ilmu syar'i pasti bermanfaat, ilmu Al-Quran dan As-Sunnah pasti bermanfaat. Apakah ada orang yang tidak bisa mengambil ilmu atau tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu syar'i? Ya ada. Bukan salah ilmunya, salah orangnya. Ilmu syar'i telah menjelaskan, memberitakan wajibnya ikhlas ketika belajar, beramal, berdakwah dan sabar. Tetapi orang ini enggak ikhlas. Akhirnya apa? Walaupun dia hafal sekian Al-Qur'an, sekian juz, hafal sekian hadis, dia tidak akan bisa mengambil manfaat dari ilmu yang dia miliki. Kenapa? Niatnya jelek. Ada masalah dalam hatinya. Apakah niatnya ingin mencari dunia, mencari ketenaran agar menjadi orang nomor satu di masyarakatnya, ingin dihargai, dimuliakan, nah, atau niatan-niatan jelek yang lainnya. Maka walaupun dia punya ilmu syar'i, ilmunya tidak akan bermanfaat. Kenapa? Dia tidak mengamalkan ilmu yang dia miliki. Apa? Di antaranya keikhlasan. Jadi kalau dia benar-benar mengamalkan ilmu yang dia miliki, pasti bermanfaat begitu. Dan bisa juga kita katakan ilmu adalah sebagaimana yang disebutkan dalam kitab ini, ma'rifatullah, mengenal Allah. Wa ma'rifatu nabiyyihi, yang kedua mengenal nabinya. Wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, yang ketiga mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Yang dimaksudkan dengan mengenal Allah adalah mengenal Allah bil qalbi, dengan hati. Hatinya mengenal Allah. Siapa Allah? Ma'rifatan tastalzimu qabula ma syar'ahu wal id'an wal inqiyad lahu. Mengenal Allah dengan hati, dengan pengenalan, pengetahuan yang mengharuskan dia atau menjadikan dia menerima apa yang Allah syariatkan, tunduk dan patuh kepadanya. Ini pengenalan yang benar. Bukan sekedar mengenal Allah itu adalah pencipta alam semesta, pengatur, pemilik, yang berhak diibadahi, memiliki nama-nama, al-husna, al-asmaul husna, dan sifat-sifat yang luhur. Kemudian tidak dia praktekkan, tidak ada ketundukan, maka ini pengenalan yang tidak bermanfaat. Bukan itu yang dimaukan. Yang dimaukan dengan mengenal Allah adalah mengenal Allah, yang berilmu tentang Allah. Siapa Allah? Apa hak-haknya? Nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Yang mana pengenalan ini menjadikan dia tunduk, patuh terhadap syariat Allah. Ketika Allah memerintahkan dia sholat, dia siap sholat. Ketika Allah memerintahkan dia untuk berbakti kepada orang tua, dia siap berbakti. Dan seterusnya. Siap tunduk terhadap syariat Allah. Inilah pengenalan yang benar. Dan pengenalan tersebut membuat dia menjadikan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai pemutus perkara yang ada padanya atau yang dia persisikan. Menjadikan syariat Nabi sebagai hakim, pemutus perkara. Bukan hukum adat masyarakat. Bukan keputusan kelompoknya atau yang lainnya, tapi dia jadikan yang mengadili, memutuskan suatu perkara, suatu permasalahan adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini syariat Islam. Walaupun syariat Islam tersebut bertentangan dengan adat istiadat masyarakatnya, maka dia tetap menjadikan syariat Nabi Muhammad sebagai pemutus perkara. Ini berarti pengenalan dia kepada Allah benar. Mengenal Allah bisa dengan ayat-ayat syar'iyah, ayat-ayat syar'i di dalam Alkitab, Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Jadi mengenal Allah bisa dengan wahyu, mempelajari wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah. Dan juga bisa dengan memperhatikan makhluknya. Setiap kali seseorang mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah atau memperhatikan makhluk Allah, maka akan semakin bertambah imannya, bertambah pengetahuannya tentang Allah sebagai pencipta dan sesembahannya. Allah berfirman, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi itu ada ayat-ayat yang menunjukkan kekuasaan Allah, kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan pada diri-diri kalian ada juga ayat-ayat Allah, ayat-ayat yang menunjukkan kekuasaan Allah. Maka tidakkah kalian melihat Adz-Dzariyat ayat 20-21. Kemudian wa ma'rifatu nabiyyi, mengenal nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu apa? Mengenal rasulnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nanti kita akan pelajari secara detail di akhir-akhir kitab ini insyaallah. Dengan pengenalan yang menjadikan dia menerima petunjuk dan agama yang benar yang dibawa oleh beliau. Jadi mengenal Allah ada konsekuensinya. Demikian pula mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada konsekuensinya. Ada buktinya, harus ada buktinya. Mengenal Allah dibuktikan dengan tunduk kepada syariatnya. Mengenal Nabi juga dibuktikan dengan menerima dan tunduk kepada petunjuk yang beliau bawa, agama yang benar yang beliau bawa. Dan juga konsekuensi berikutnya adalah dia membenarkan setiap yang diberitakan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih. Selama hadisnya sahih, wajib bagi seorang muslim membenarkan hadis tersebut atau yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis yang sahih, walaupun belum dia pahami, walaupun secara akal sepintas kok sulit dipahami atau tidak masuk akal, selama hadisnya sahih harus diimani, dibenarkan. Contohnya hadis tentang lalat. Kata Nabi, kalau lalat masuk ke minuman, salah seorang di antara kalian masukkan lalat tersebut seluruhnya, celupkan, tenggelamkan, kemudian buang. Mengapa? Dijelaskan oleh Nabi, karena pada salah satu sayap lalat tersebut ada penyakit, tetapi pada sayap yang satunya lagi ada penawarnya, ada obatnya. Kalau kita biarkan, bisa jadi sayap yang berisi penyakit yang nempel di minuman kita, kemudian kita buang, maka minuman berpenyakit. Tapi kalau kita masukkan semuanya, ada penawarnya, tidak akan berpenyakit. Ini butuh apa? Pembenaran. Kita harus membenarkan, meyakini apa yang disabdakan oleh Nabi. Walaupun mungkin kita merasa, wah ini katanya kotor ya, jijik. Atau, masa sih lalat ada penawarnya? Saya belum paham. Jangan seperti itu. Seorang muslim, walaupun dia orang yang tidak berpendidikan, mungkin gak pernah sekolah umum, tapi kalau dia mempelajari prinsip-prinsip Islam, di antaranya membenarkan setiap hadis yang sahih, dia akan menerima. Saya benarkan. Saya imani pasti benar. Dan ternyata benar. Ini sudah dibuktikan sekarang. Walaupun belum terbukti, tetap kita imani pasti benar. Harus ini. Dan ternyata sekarang sudah terbukti. Para dokter sudah membuktikan. Jangan sampai kita membenarkan hadis ini karena sudah ada yang membuktikan. Jangan. Kita benarkan selama dia sahih. Kita imani, kita benarkan. Dan juga konsekuensi pengenalan kepada Nabi adalah menjalankan setiap yang beliau perintahkan. Apa yang diperintahkan oleh Nabi, jalankan. Kerjakan. Dan menjauhi setiap yang beliau larang dan beliau cegah. Serta berhukum dengan syariat beliau. Menjadikan syariat beliau sebagai pemutus perkara. Dan ridha dengan hukum beliau. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." An-Nisa 65. Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim, pemutus perkara, pemutus dalam setiap perkara yang mereka perselisihkan. Apa saja yang kita berselisih padanya, kita misalkan berselisih dengan istri kita, tetangga kita, teman kita dalam satu masalah, maka kembalikan penyelesaiannya dengan syariat yang dibawa oleh Nabi. Jadi kita cari hadis-hadisnya. Atau lebih jelasnya tanya kepada ustaz, ulama. Saya punya masalah seperti ini. Bagaimana hukum Islam dalam menangani masalah ini? Apa hukum Islam dalam masalah ini? Tanyakan kepada yang faham. Yang dia memang punya ilmu dan amanah. Jangan dia memutuskan dengan akalnya sendiri atau dengan perasaannya atau dengan hukum adat istiadat masyarakatnya. Kemudian mereka tidak mendapati dalam diri-diri mereka keberatan terhadap apa yang kau putuskan. Yani menerima lapang dada, tidak ada keberatan, tidak sesak dadanya. Dan mereka menerima keputusan tersebut dengan sepenuhnya. Dengan sempurna. Kemudian mengenal agama Islam. Islam dengan makna yang umum adalah beribadah kepada Allah dengan apa yang Allah syariatkan semenjak Allah mengutus para rasul sampai hari kiamat. Ini pengertian Islam secara umum. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang Allah syariatkan dari semenjak Allah mengutus para rasulnya sampai hari kiamat. Itulah Islam. Adapun makna Islam secara khusus adalah Ya, yakni setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu apa yang dibawa oleh beliau. Yang dibawa oleh beliau itu menghapuskan seluruh agama-agama sebelumnya. Maka jadilah orang yang mengikuti beliau muslim. Dan yang menyelisih beliau bukan orang muslim. Maka para pengikut para rasul adalah kaum muslimin di zaman rasul mereka. Orang-orang Yahudi muslimin di zaman Nabi Musa alaihi salam. Yang taat kepada Nabi Musa, yang mengikuti ajaran Nabi Musa, mereka adalah kaum muslimin di zaman Nabi Musa masih hidup. Orang-orang Nasara adalah muslimun di zaman Nabi Isa alaihi salam, mereka yang ikut ajaran Nabi Isa, mereka dikatakan muslim. Mengapa? Beribadah dengan syariat yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Adapun setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lalu mereka orang-orang Yahudi Nasara mengkufuri ajaran Nabi Muhammad atau tidak mengimaninya, maka falaisu bimuslimin, mereka bukan orang Islam lagi, tapi orang kafir. Nah, adapun bil adillah, dengan dalil-dalil, maksudnya dengan dalil baik sam'iyyah maupun aqliyah. Dalil sam'iyyah maksudnya dalil wahyu, Alkitab dan As-Sunnah. Adapun aqliyah maksudnya dengan memperhatikan dan mempelajari, yakni binnadhar wa ta'ammul, dengan melihat dan meneliti. Ini dengan menggunakan akal sehat. Akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan dalil syar'i, dengan Alkitab dan As-Sunnah. Kalau seolah-olah Al-Quran dan As-Sunnah bertentangan dengan akal yang sehat, maka akal kita yang dipermasalahkan. Yani harus tunduk pada Alkitab dan As-Sunnah. Karena akal yang sehat tidak mungkin bertentangan dengan dalil yang sahih, Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah. Kemudian itu permasalahan pertama yang wajib dipelajari, berilmu. Ada tiga, mengenal Allah, mengenal Nabinya, dan mengenal agama Islam. InsyaAllah yang kita bahas ini ya semuanya ilmu. Mengenal Allah, Nabinya, dan agama Islam. Yang kedua, permasalahan yang kedua yang wajib dipelajari setiap muslim adalah al-amalu bihi, mengamalkan ilmu. Maksudnya apa? Mengamalkan pengetahuan dia. Al-amal bima taqtadihi hadhil ma'rifah. Ini beramal dengan konsekuensi dari pengetahuan ini. Dia mengetahui, mengenal Allah, mengenal Nabinya, dan mengenal agama Islam, ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Ya diamalkan, yaitu berupa beriman kepada Allah dan melaksanakan ketaatan kepadanya dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, baik dengan ibadah-ibadah yang khusus maupun ibadah-ibadah yang umum, muta'addiyah, yang ada objeknya. Ibadah-ibadah yang khusus seperti sholat, puasa, dan haji. Sedangkan ibadah-ibadah yang muta'addiyah, yang butuh objek, yang bersentuhan dengan orang lain, itu seperti amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkannya ma'ruf yang baik dan melarang dari kemungkaran. Dan seperti jihad di jalan Allah dan yang lainnya. Amal pada hakikatnya adalah buah dari ilmu. Ilmu bermanfaat ketika berbuah. Buah ilmu adalah amal. Maka siapa saja yang beramal tanpa ilmu, berarti dia menyerupai orang-orang Nasoro, orang-orang Kristen. Mereka semangat beramal, beribadah, tapi tanpa ilmu. Maka kalau ada di antara muslimin yang seperti ini, semangatnya ibadah, beramal, tapi gak tahu ilmunya, mirip dengan orang-orang Nasoro. Bukan berarti dia kafir, belum tentu, tidak ya. Secara umum dia masih muslim, kita hukumi zahirnya muslim, tapi dia punya kemiripan dengan orang-orang Nasoro, yaitu dari sisi beramal tanpa ilmu. Dan sebaliknya, siapa saja yang berilmu, punya ilmu tapi tidak diamalkan, disembunyikan, dia hafal Quran, hafal hadis, enggak diamalkan, enggak dikerjakan, maka dia menyerupai orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu terkenal, mereka orang yang berilmu, paham tentang Taurat dan juga Injil, ngerti, bahkan ngerti tentang Nabi terakhir, dari mana asalnya. Ini mereka paham Nabi terakhir yang akan muncul, yang akan Allah utus di akhir zaman. Mereka mengenal Nabi ini sebagaimana mengenal anak-anak mereka sendiri. Tapi karena gengsi, karena hasad iri, mereka tidak mengimani kepada Nabi. Mereka inginnya Nabi itu dari golongan mereka, Bani Israel. Tapi Allah takdirkan dari keturunan Ismail, bangsa Arab. Mereka enggak nerima. Padahal mereka paham persis sifat Nabi ini yang Allah jelaskan dalam Taurat. Tapi karena bukan dari Bani Israel, mereka tidak mengimaninya. Nah, ini punya ilmu, tidak diamalkan. Siapa? Yahudi. Menjadikan mereka apa? Kafir. Mereka lebih memilih kekafiran daripada mengamalkan ilmu. Kalau mereka mengamalkan ilmu, mereka muslimin. Tapi karena mereka tidak mengamalkan ilmu, karena hasad, iri, akhirnya apa? Mereka terjatuh dalam kekufuran. Lebih milih kafir daripada ikut Nabi yang dari bangsa Arab. Merasa apa? Mereka lebih tinggi, merasanya mereka itu. Saya Yahudi, bangsa yang mulia, tinggi, orang-orang pinter. Masa harus ikut bangsa Arab? Ini bahayanya gengsi, bahayanya hasad. Egois bisa menjadikan dia tetap di atas kekufuran. Walaupun dia ngerti, dia itu kafir. Makanya, hilangkan sifat gengsi, egois, ataupun hasad. Dan yang sejenisnya. Dan orang yang berilmu tapi tidak diamalkan, mirip Yahudi. Yang benar, berilmu dan diamalkan. Dua-duanya harus ada. Tidak bisa dipisahkan. Kita mempelajari ilmu tujuannya untuk diamalkan. Begitu. Kita tidak bisa beramal kecuali kalau sudah berilmu. Kita punya kewajiban berilmu. Kemudian setelah berilmu diamalkan. Yang ketiga, as-salisatu ad-da'watu ilaihi. Perkara ketiga yang wajib dipelajari adalah berdakwah. Yakni berdakwah kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah berupa syariat Allah. Yang mana dakwah ini ada 3 atau 4 tahapan. Yang Allah 4 tingkatan yang Allah sebutkan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. An-Nahl 125. Ajaklah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Yaitu dengan pengajaran. Kepada orang-orang awam dan seluruh muslimin. Dengan hikmahnya ini disampaikan dalil. Al-Quran dan As-Sunnah. Baik dalam masalah akidah, fikih, muamalah, dan yang lainnya. Dan wal-mau'idhah, nasihat yang baik. Bagi siapa? Bagi orang yang lalai. Ia tahu ilmu, tapi karena sibuk dengan dunia, kadang lalai atau meremehkan. Maka perlu nasihat yang baik. Apa? Diberikan semangat. Kalau kamu mengerjakan perbuatan ini, amalan ini, pahalanya demikian-demikian. Diberi semangat. Dan diberikan tarhib, ancaman. Kalau kamu berbuat maksiat seperti ini, Ancamannya ini dan ini, di dunia dan di akhirat. Disepakati dan diancam. Bagi siapa? Yang lalai. Kemudian wajadilhum billati hiya ahsan. Dan debatlah mereka billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik. Ini yani bagi orang yang punya syubhat, maka perlu didebat. Yang ini dibongkar, dihilangkan syubhatnya dengan dalil, dan tentunya dengan ilmu yang mapan. Tidak semua orang bisa mengobati syubhat kerancuan pemahaman. Ini masalah yang luas, ya. Contohnya banyak. Kemudian tingkatan yang keempat yang sebutkan, yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa ladzina zalamu minhum. Dan janganlah kalian berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan yang terbaik, kecuali kepada orang-orang yang zalim di antara mereka. Yani kalau orangnya keras kepala, yani enggak mau menerima kebenaran, tinggalkan. Jangan dinasihati, jangan didebat, percuma. Orang yang kita ajak debat, dialog bagi mereka yang memang ingin kebenaran. Tapi kalau mereka memang sifatnya menolak, tinggalkan saja. Berarti dia telah berbuat zalim, tidak mau menerima kebenaran, maunya menang sendiri. Nah, ini yang ketiga. Medan dakwah itu banyak, bukan hanya dengan ceramah seperti ini. Ya, ini dengan menyebarkan buletin, majalah Ahlus Sunnah, atau mungkin dengan memberikan nasihat ketika ngobrol di warung atau di jalan, itu juga dakwah. Ketika ada yang makan dengan tangan kiri, ya kita nasihati, Pak, Nabi memerintahkan makan dengan tangan kanan. Itu juga dakwah, dengan hikmah tentunya, biar dia menerima, dan seterusnya. Yang keempat, as-sabru 'alal adzafihi, bersabar menghadapi atau mengerjakan tiga hal ini. Harus dengan sabar. Kita belajar kalau enggak sabar bagaimana? Tidak bisa. Sabar menghadapi gangguan dalam dirinya berupa rasa malas. Ya enggak? Inginnya apa? Nyantai. Inginnya kalau belajar tuh ya yang dekat-dekat sajalah. Yang jauh dikit nanti. Inginnya seperti itu kan? Atau nanti sajalah baca buku atau rekamannya saja. Ini sifat-sifat nyantai malas ada. Ini harus diperangi, harus dihilangkan. Butuh apa? Kesabaran. Harus melawan tekanan-tekanan jiwanya atau perasaan-perasaannya atau gangguan dalam dirinya. Kemudian juga dalam ini dari luar, apakah keluarganya, kondisi lingkungannya, itu kan bisa mengganggu proses belajar. Kondisi cuaca mungkin. Keluarga yang pengennya ngajak jalan-jalan belanja, ya sabar nanti belanjanya kalau sudah atau di waktu yang lain, sekarang mau ta'lim dulu. Nah, itu perlu apa? Kesabaran. Kalau kita mampu mengondisikan dua gangguan ini dari dalam dan dari luar, insya Allah kita bisa belajar. Ketika belajar pun sabar. Sabar apa? Mendengarkan. Sabar duduk, ya. Tidak bosan, tidak jenuh, tetap kita sabar untuk mendengarkan sampai selesai. Dan juga ketika beramal itu butuh kesabaran, sabar untuk tetap istiqomah di dalam beramal, baik ketika memulai, ketika menjalankannya, maupun ketika selesai beramal. Ketika mau beramal, sabarnya bagaimana? Memperbaiki niat. Saya mau sholat, mau belajar, apa niatnya? Luruskan. Ketika kita sholat, kita ta'lim, hindari gangguan-gangguan riya dan pembatal amalan. Hilangkan. Dan tetap kita istiqomah, hadirkan niat, apa khusyuk dalam beramal. Ketika selesai beramal, jangan sampai batal dengan diungkit-ungkit, diceritakan, pamer, jangan. Dan juga ketika berdakwah, jelas sabar dari gangguan orang. Baru sekali berdakwah, ditolak. Ini cobaan. Jangan sampai, aduh sudahlah, gak diterima. Saya gak mau lagi berdakwah, jangan. Terus, coba lagi. Ya. Jangan putus asa. Ya. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan. Insya Allah, sedikit lagi kita akan jelaskan tentang dalilnya dan ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Al-Bukhari. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.